Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'ad. Kita baca dengan 144. Qala Allah Ta'ala. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama'. Wa la nuwallinaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. وَهِيَ كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya pandanganmu, wajahmu ke atas, yakni kata Abdurrahman Sa'di rahimahullahu ta'ala, kasratu tardudihi bijamiji hatihi. Ya, beliau banyak melayangkan pandangannya, membolak-balikan wajahnya, melihat ke seluruh penjuru langit. Kasratu tardudihi bijamiji hatihi. Ya, banyak berbolak-balik menghadapkan wajah ke seluruh penjuru langit. Kenapa demikian? Karena beliau banyak membolak-balikan wajahnya melihat ke seluruh penjuru langit. Kata beliau, syauqan wa intidharan linuzulil wahyi bistiqbalil Ka'bah. Ya, boleh banyak melihat ke atas, ke langit, membolak-balikkan wajahnya ke seluruh penjuru langit. Ini kata beliau karena kerinduan, karena menunggu turunnya wahyu memerintahkan untuk menghadap Ka'bah. Ya, syauqan wa intidharan, karena sangat ingin beliau dan menunggu turunnya wahyu untuk menghadap Ka'bah. Begitu juga orang bijak yang disebutkan si Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala. Ya, kata beliau rahimahullah, disebutkan di sini dengan fi'il mudhari' untuk menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala terus melihat Rasulnya yang terus-menerus membolak-balikkan wajahnya, sebagaimana Rasul SAW terus membolak-balikkan wajahnya ke atas. Taraqquban Jibril. Saya ulangi, taraqquban linuzul Jibril. Beliau menanti-nanti turunnya Jibril alaihissalam bitahwil kiblah il Ka'bah. Intinya beliau itu melayangkan pandangan ke atas, ia menunggu-nunggu turun Jibril yang membawa wahyu untuk memindahkan kiblat ke arah Ka'bah. Falan wallyannaka kiblatan tardaha. Dan sungguh-sungguh kami akan hadapkan kamu ke kiblat yang kau ridai. Di sini kata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah menunjukkan, menjelaskan keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sisi mana? Itu innallaha subhanahu wa ta'ala yusari'u fi ridha. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala bersegera memenuhi apa yang beliau inginkan, yang beliau sallallahu alaihi wasallam ridai, senangi. Yaitu menghadap Ka'bah. Sungguh-sungguh ya, kami akan hadapkan kau ke kiblat yang kau ridai. Ini ke arah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah syatr, yakni jihah, ke arah masjidil haram. Wahithuma kuntum, dimanapun kalian berada, Fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram ketika salat. Wa innal ladzina utul kitaba ya'lamuna annal haqqa min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Yahudi dan Nasara, sungguh mereka tahu annahum bahwasanya berpindahnya Ka'bah, saya ulangi, berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu hak. Ada benar ada dari mereka. Mereka tahu bahwasanya akan ada perpindahan Ka'bah, akan ada perpindahan kiblat, akan ada perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Wa man la bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak pernah lalai dari apa yang mereka lakukan, yakni Yahud dan Nasara. Syekh rahimahullah menyebutkan banyak sekali faedah dari ayat ini terkait dengan masalah akidah, masalah fikih. Kita ambil sebagiannya. Dia yang beliau sebutkan rahimahullah taala dari ayat ini menunjukkan isbat ru'yatillah azza wajal. Menetapkan ru'yatillah, bahwasanya Allah melihat. Qad nara, nara ru'yah. Ya, Allah melihat nabinya yang selalu terus-menerus melakbalikan wajahnya, menghadapkan wajahnya ke langit menunggu Jibril alaihissalam. Sehingga dari sini, dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melayangkan, memandangkan wajahnya ke atas, ada satu perkara faedah terkait dengan masalah adab, yaitu an-nazar ila sama, melihat ke atas, laisa su'adabin ma'allah, bukanlah su'ul adab ma'allah. Tidak masalah, tidak mengapa seorang melayangkan pandangannya ke atas. Dan itu bukan su'ul adab. Bukan adab yang jelek bersama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata beliau rahimahullah fis shalah. Kecuali dalam salat, tidak boleh seorang salat melihat ke atas. Iya, la yantahiyanna qawmun, hendaknya orang-orang berhenti dari perbuatan mereka yarfa'u sarahum ila sama. Ini perbuatan mereka yang melayangkan pandangannya ke atas. Qala, yang berikutnya di antara yang disebutkan adalah itsbat uluwillah. Untuk masalah akidah adalah menetapkan uluwillah, Allah di atas. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke atas. Iya, melihat ke langit, melihat ke atas karena menunggu Jibril alaihi salam yang bawahi dari atas. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Berikutnya, juga terkait masalah akidah dan masalah tauhid, di sini menunjukkan kamal ubudiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya ubudiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Rabbih. Iya, walaupun beliau senang, walaupun beliau ingin salat menghadap Ka'bah, tapi tidak beliau lakukan sampai datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, iya, Allah menerangkan bahwa Rasul ingin ridha. Ya, bahkan nanti-nanti ada perintah menghadap Ka'bah. Beliau senang salat menghadap Ka'bah. Tapi tidak beliau lakukan sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah baru beliau menghadapkan wajahnya ke Ka'bah ketika salat. Sehingga dari sini juga berikutnya terkait masalah fikih adalah menunjukkan wujub al-ittijah nahwal Masjidil Haram. Ya, wajibnya ketika salat menghadap Masjidil Haram, menghadap Ka'bah. Dan sudah sering kita bahas dalam kitab fikih, ya kalau orang yang tidak melihat Ka'bah, maka cukup untuk melihat, cukup untuk menghadap arahnya, arah Ka'bah. Adapun seorang yang sedang di dalam Masjidil Haram yang bisa melihat wujud Ka'bah, maka dia harus ya tegak lurus menghadap Ka'bah. Ya, dia sedang tawaf misalnya, atau sedang di sahan Ka'bah, atau sedang di area dalam masjid tapi yang masih bisa melihat Ka'bah, maka dia harus tepat lurus menghadap Ka'bah ketika sholatnya. Berikutnya, di antara masalah fikih yang boleh sebutkan adalah masalah dari ayat ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, sebagian berdalil untuk orang yang sholat itu menghadapkan pandangannya ke depan. Ya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dari sini sebagian berpendapat ketika sholat menghadapkan wajahnya ke depan. Namun dalam masalah ini tentunya ada khilaf, sebagian seperti itu, dan sebagian menyatakan yang sunnah justru menghadapkan wajahnya ke tempat sujud. Nah, dan ada yang pendapat yang ketiga itu membedakan antara orang yang salat sendirian dan makmum dengan imam. Pendapat ketiga menyatakan kalau imam dan munfarid, kalau imam dan orang salat sendirian, maka dia salat yang menghadapkan wajahnya, pandangannya ke depan sujud. Amal makmum, adapun makmum, amalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika salat melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat imamnya. Ini pendapat yang ketiga, yang Syekh di sini cenderung menyatakan wahadal qaul aqrab. Iya. Artinya kalau imam dan munfarid, orang sedang salat sendirian, salatnya menghadap tempat sujud. Adapun makmum, sebagian menyatakan melihat imamnya. Tentunya dikecualikan ketika dalam keadaan tasyahud. Ada pula keadaan tasyahud, semuanya ya melayangkan pandangannya ke telunjuknya. Dari hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajawizu basarahu isyaratah. Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajawizu basarahu isyaratah. Rasulullah sallam tidak pernah pandangannya itu iya berpindah, yakni berpaling melebihi dari isyarat tangannya ketika tasyahud. Ya, ketika dalam gerakan lain, ya, menghadap tempat sujud, atau sebagainya teman-teman menghadap imam, tapi kalau ketika tasyahud, maka melihat telunjuknya, isyarat telunjuknya. Tapi kata beliau rahimahullahu ta'ala. Berikutnya, di antara faedah fiqih yang terkait dengan ayat ini yang beliau sebutkan, ya, tadi wajibnya menghadap kiblat ketika salat. Dikecualikan beliau rahimahullahu ta'ala, dikecualikan beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika salat sunnah dalam safar. Ketika salat sunnah dalam safar, salat sunnah dalam kendaraan, di atas kendaraan, maka dia salat sunnah boleh menghadap manapun kendaraan yang menghadap. Salat sunnah di atas kendaraan, maka boleh dia menghadap kemanapun kendaraan yang menghadap. Yang kedua, dikecualikan juga ketika al-khawfus syadid. Ketika ada dalam peperangan yang dahsyat, yang tidak mungkin menghadap kiblat. Fa'in khiptum farijalan awrukbana. Ya, sebagai menafsirkannya ini, mustaqbil al-kiblah, awga mustaqbiliha. Karena sedang genting, salatnya aja jalan kaki atau berkendaraan. Ya, saking dahsyatnya, boleh menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Yang ketiga adalah seorang yang ajiz, yang lemah, tidak punya kemampuan menghadap kiblat. Ya, karena dia sakit. Ya, karena dia diikat di satu tempat yang tidak mungkin menghadapkan wajahnya ke kiblat. Ajiz an istiqbal kiblat, yang tidak mampu menghadap kiblat. Kemudian juga di antara masalah atau faedah yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, dalam ayat ini menunjukkan bayan inad al-Yahud wa Nasara. Iya. Menunjukkan pembangkangan Yahud dan Nasara. Iya, mereka adalah umat yang pembangkang, yang menentang al-haq. Iya, mereka tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpindah Ka'bah dari arah kiblatnya. Akan berpindah apa namanya? Dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Namun mereka menentangnya. Ya, mereka mempertanyakannya. sehingga Allah Taala sebutkan di awal ayat yang kita baca, saya kulus sufaha uminan nas, jadi mereka orang Yahudi yang disebut dengan safi. Yahudi dan Nasara adalah umat mu'anidun, tahu al-haq tetapi mereka menentangnya, tahu dalam Taurat dan Injil akan datang Nabi dan diantaranya adalah akan berpindah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, tapi mereka menentangnya. Nah, Allah alam bersawab. Itu sebagian yang saya sebutkan. Saya kira cukup. Waalaikumsalam. Mungkin saya sampai sekarang aja. Hampir lupa. Tadi ada pesan Syekh Salah Kentus. Hafizahullah. Salam buat antum semua. Assalamualaikum.